والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, masih dalam bab al-hilm wal ana, sikap santun, akhlak, sabar dan tenang, tidak tergesa-gesa, lemah lembut. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wasiati aku, ini sampaikan wasiat kepadaku. Ma'ruf tentunya wasiat adalah perkara yang sangat penting, untuk perkara juga yang sangat penting wasiat. Maka Rasul wasiatkan kepadanya, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu emosi. Faraddada miraran, orang ini mengulangi beberapa kali. Jadi kembali dia katakan ke Rasulullah, wasiat ya aku. Rasul katakan lagi kepadanya, setiap kali dia mengulang, la taghdab, jangan kamu marah. Ini tampak bahwa dia menganggap mungkin ada sesuatu yang lebih penting bagi dia, sesuatu yang lebih bermanfaat selain wasiat jangan marah. Dia inginkan sesuatu yang lebih atau yang berguna, manfaatnya lebih besar, maslahatnya lebih banyak baginya. Tetapi Rasul setiap kali dia mengulang, setiap kali itu pula Rasul katakan, la taghdab, jangan kamu marah. Rawahul Bukhari, hadits Bukhari. Hadits ini sama terkait makna ayat, walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan mereka itu muttaqin, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji, dan jika mereka marah, mereka segera mengampuni, maafkan orang yang membuat mereka marah, mereka maafkan. Juga firman Allah terkait sifat orang yang bertakwa pula, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaib wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang yang berinfak di kala mereka suka maupun duka, susah maupun senang. Mereka orang yang menahan emosinya, memaafkan orang terutama yang membuat dia jengkel marah, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Di hadis Anas, Rasul SAW pernah melewati orang yang kaum yang sedang mengadakan adu gulat kuat-kuatan. Maka Rasul tanya, ma hadza, apa ini? Dan apa yang mereka rebutkan atau mereka ingin pertontonkan? Qalu fulan ma yusari ahadan illa sara'ahu. Ini fulan, tokohnya atau jawaranya, di mana enggak akan ada orang yang berani melawan dia kecuali pasti akan kalah. Dia kalahkan, dia jatuhkan, kuat dalam jago dalam pergulat, dalam tanding. Qala afala adullukum ala man wa asyadda minhu. Man wa asyaddu minhu rajulun. Kallamahu rajul fakadhama ghaidhahu faghalabahu wa ghalaba syaitana. Wa ghalaba syaitana sahibih. Mau aku tunjukkan pada kalian yang lebih kuat dari orang ini. Orang yang lebih hebat dari orang ini. Yaitu seseorang yang dicela oleh lawannya. Jadi kata-katai sesuatu yang memancing emosinya tentunya. Kemarahnya. Namun dia menahan emosi itu. Maka dia menguasai dirinya, tidak sampai meluap, tidak sampai keluar itu emosi. Dan dengan itu dia telah mengalahkan syaitannya pada dirinya, karena syaitan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian antara mukminin. Dan dengan itu pula dia mengalahkan syaitan lawannya. Lawannya pun punya syaitan, terus berusaha bagaimana itu emosi meledak dan terjadi yang lebih pukulan dan sampai pukulan dunia. Walhasil dengan itu dia menang, mengalahkan syaitannya dan mengalahkan syaitan lawannya. Hadits Bazzar dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ayat dan hadis jelas menunjukkan tahdzir, peringatan keras dari amarah dan emosi. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan laisa syadidu bisuru'ah. Orang yang kuat itu hakikatnya bukan yang kuat adu gulat dari fisiknya. Innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia emosi. Jadi tidak dia tunjukkan emosi itu, tidak dia lepas sehingga keluar dengan kata-katanya atau sikap dan perbuatannya atau wajahnya. Itu kekuatan yang sesungguhnya yang terpuji. Laisa syadid yang dimaukan kekuatan yang bermanfaat atau banyak maslahatnya bagi orangnya. Syadid dalam makna pertama, orang yang kuat bulat mungkin saja bermanfaat bagi orangnya, mungkin saja itu berguna, tapi yang Rasul katakan bukan itu yang manfaatnya lebih besar bagi orangnya. Bukan itu kekuatan yang lebih banyak maslahatnya bagi orangnya. Tapi yang lebih besar maslahat, lebih banyak manfaatnya adalah yang ini. Yang mampu mengendalikan emosi dan amarahnya di saat itu meletup dan terpicu oleh sesuatu yang terjadi di hadapannya. Di dalam hadis lain terkait hadis Abu Hurairah ini, orang ini yang tanya wasiat atau minta wasiat ke Rasulullah mengatakan kulli qaulan antafi bih wa aqlil. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku ajaran darimu, aku pegangi, aku amalkan, sebagai wasiat seperti hadis lain, yang itu akan bermanfaat bagiku dalam hidupku. Tapi tolong aqlil, yang ringkes, gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak. Sedikit, tapi itu paling bermanfaat bagiku. Faqala lahu la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, jangan kamu emosi, surga bagimu. Maka surga bagimu. Demikian pula dalam hadis Abu Darda. Qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilnil jannah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Qala la taghdab. Jangan kamu marah. Serupa dengan itu hadis Ibni Umar di Musnad Abu Ya'la. Bahkan di riwayat Imam Ahmad, hadis Ibni Umar, dullani ala amalin ma yubaiduni min ghadabillah wala tuksir alayya la'alli a'ihi. Amalan apa yang menjauhkan aku dari murka Allah? Menjauhkan aku dari amarah Allah kepadaku. Wala tuksir, tapi jangan banyak-banyak. Yang ringkas saja. Supaya aku bisa memahami dan mudah mengamalkannya. Kemudian Rasul sampaikan padanya, la taghdab, jangan kamu marah. Dengan riwayat-riwayat ini, maka memberi faedah kepada kita bahwa menahan amarah, menahan emosi, satu, itu amalan menjauhkan orang dari murka Allah. Menjauhkan orang dari amarah Allah kepadanya. Yang kedua, dengan tidak emosi pula, dengannya dia masuk jannah, masuk surga. Dengan tidak emosi pula berarti itu perbuatan yang banyak mendatangkan maslahat, banyak memberi manfaat dalam kehidupannya. Ini kesimpulan dalam riwayat-riwayat tadi. Menahan emosi itu banyak memberi manfaat dan manfaat bagi orangnya di dalam kehidupannya. Makanya kata orang ini setelah mendapat wasiat dari Rasulullah SAW, maka dia katakan, tafakkartu fima qala fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu. Aku kemudian berpikir, merenung, memahami. Berkali-kali aku tanya Rasul, aku minta wasiat, minta sampaikan ajaran ini, yang berbeda-beda tadi. Tolong yang ringkas, jangan panjang-panjang. Diulang, tanya lagi. Setiap kali itu pula Rasul katakan, jangan marah, jangan emosi. Maka dia berpikir setelah itu, kenapa ya? Dia pikirkan, kesimpulannya dia katakan, aku fahami ternyata betul. Emosi dan marah hanya mengumpulkan dan mendatangkan kejelekan. Semuanya adalah jelek. Bersama amarah, bersama emosi adalah kejelekan. Salawatullah wassalamu alaihi Rasulullah SAW meringkas itu dengan satu kata yang simple, jangan emosi. Karena di dalamnya banyak kejelekan, di dalamnya banyak madarat, banyak kerusakan yang akan merugikan dia di dunianya, terutama di akhiratnya. Yang dia ngulang, Rasul tetap mengulang, jangan marah, jangan marah, jangan emosi, jangan emosi. Surga bagimu, dengan itu kamu selamat dari murka Allah. Karena semua ini mendatangkan kejelekan, membawa kerusakan dan mafsadah bagimu. Kata Al-Khattabi, Allah, makna dari sabda Nabi ini jangan emosi, artinya jauhi olehmu sebab-sebab emosi. Jauhi sebab-sebab yang bisa menyeret kamu kepada amarah. Atau jangan kamu dekat-dekat, jangan kamu lakukan sesuatu yang akan membawa kamu, membuat kamu emosi dan meredak amarahmu. Dan seperti dikatakan, al-aqil tabibu nafsu, orang yang berakal itu dokter bagi dirinya sendiri. Artinya, kalau misalnya di bidang kesehatan, orang tahu pada dirinya sendiri, misalnya anak ini sakit, na'udzubillah, diabetes. Anak punya diabetes. Maka dia dokter bagi dirinya sendiri, tahu gula saya sekian kadarnya. Ini manis, nah, jangan. Anak gak berani makan, gak berani minum. Ini kadar gulanya sekian, nah, dia hindari. Karena dia tahu kalau dia konsumsi, umat diabetesnya. Fulan, asam urat misalnya. Sekian asam uratnya. Maka dia dokter bagi dirinya sendiri. Bisa menjaga, mengantisipasi. Ini makanan, kacang-kacangan misalnya. Ini asam uratnya tinggi. Dia gak berani. Ini jeroan, bahaya. Demikian dia bisa jaga. Karena dia tahu akibatnya kalau dia masuk, kalau dia konsumsi, berakibat fatal pada dirinya, kesehatannya. Nah, ini pun demikian kata Khattabi. Arti dari hadis ini, jangan kamu dekati, atau jangan kamu lakukan sesuatu yang akan memicu emosimu. Atau hindari sebab-sebab yang bisa membuat kamu emosi. Dan orang tadi, dokter dirinya sendiri, dia tahu apa sih yang mudah memicu emosi dirimu. Yang membuat kamu mudah marah itu apa? Ada orang mungkin yang satu, yang membuat dia mudah marah, perselisihan. Gak bisa dia berselisih dengan orang kecuali muntap emosinya. Perselisihan apa saja? Mulai perkara kecil misalnya diperselisihkan, dibuat perdebatan. Gak bisa ini gini, gak bisa ini begini. Duh, ini macam-macam mentahankan pendapatnya, memuncak-memuncak, meledak emosinya. Kamu tahu pada dirimu sendiri, kamu dokternya. Kalau tahu seperti itu, maka jangan kamu mendekati percekcokan. Jangan kamu mendekati perselisihan. Ada mulai perselisihan gini, sudah diam. Ya wis khair insyaAllah. Balas insyaAllah. Kamu menghindar. Kamu jauhi. Begitu pula yang lain. Yang lain mungkin ada sebab tertentu. Kepala yang mudah memicu emosi dan amarahnya. Tinggalkan dan hindari. Jangan kamu dekati sesuatu yang kamu tahu itu akan mudah memicu amarah dan emosi. Seringnya, para ulama sebutkan emosi ini salah satu bentuk syar, kejelekan yang tampak darinya adalah kibir. Keluar kibirnya, keluar kesombongannya kalau orang itu sudah marah. Dan ma'ruf itu. Alda marah bahasanya tinggi. Bukan sekedar nada atau suaranya, tapi yang dia bicarakan. Dia ingin menampakkan ke orang kalau dia di posisi yang lebih tinggi atau ini mencela orang, menghina orang atau mengunggulkan dirinya. Dasar kamu itu yang memang begini, well, keluar takaburnya pada dirinya. Demikian pula dengan makna ini, maka hadis ini tersirat di dalamnya makna perintah untuk orang itu tawadhu. Atau dalam arti lain, amarah atau emosi itu bisa merusak tawadhu seseorang. Bisa menghilangkan tawadhu-nya. Hilang, rusak. Karena emosi yang dia turuti, amarah yang dia biarkan pada dirinya. Makanya tadi sahabat katakan, ketika aku berpikir dan aku pahami, betul yang Rasul katakan, marah ini hanya membawa banyak kejelekan. Sebagian ulama mengartikan hadis ini, selain Khattabi, jangan kamu turuti apa yang dimaukan oleh emosimu. Itu maknanya, jangan kamu marah. Artinya, jangan kamu turuti, jangan kamu lakukan apa yang dituntut oleh emosimu. Ketika kamu emosi, ketika kamu marah, emosi ini kan menuntut sesuatu dari kamu. Misalnya, katakan ini pada ini yang lawan bicaramu, yang membuat kamu marah. Celah saja. Akhirnya keluar kata-kata itu. Mengumpat atau caci makian. Ini semua perintah amarah. Ketika dia meledak pada diri seseorang. Atau bahkan kemudian, na'udzubillah, secara fisik. Pukul, tempelengan, tendangan, ini, itu. Emosinya mendorong dia untuk melakukan hal-hal itu. Karena jengkel dan marah. Jangan dituruti semua itu. Tahan dan kamu buang jauh-jauh. Hadis kata Ibnu Battal menunjukkan bahwa memerangi diri sendiri lebih berat daripada memerangi orang lain. Makanya Rasul katakan, mau aku tunjukkan yang lebih kuat dari orang ini. Menunjukkan perjuangannya atau perlawanannya lebih besar. Menghadapi orang, musuh, entah itu lawan tanding, gulat atau semisalnya, gampang. Tinggal dia siapkan fisiknya, senam ini, push up dan lain sebagainya. Tapi yang lebih berat dan lebih sulit, melawan dirinya sendiri. Dan itu yang Rasul katakan lebih berat, lebih kuat dari orang ini. Disebut berat ini. Di mana dia bisa mengendalikan emosinya, menahan dirinya ketika itu pada puncak emosi dan amarahnya. Kata Imam Ibnu Tin, dengan demikian Rasulullah SAW dengan wasiat ini, jangan marah, telah mengumpulkan khairul dunia wa khairul akhirah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kamu ingin kebaikan dunia yang begitu banyak, kamu ingin kebaikan-kebaikan akhirat yang begitu banyak, ringkes, jangan marah. Jangan turuti emosimu. Kamu akan dapati kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kata Imam Ibnu Tin, amarah pula tadi sudah disebutkan membuat orang mudah kibir, sombong dan takabur. Amarah itu pula mudah dan ma'ruf membuat takotuk, terputusnya hubungan. Kalau sudah emosi, apalagi yang satu juga emosi, ujung-ujungnya perceraian. Artinya perseteruan, jarak jadi renggang. Yang semula mungkin akrab, yang semula mungkin baik hubungan di antara keduanya, jadi renggang, jadi pada nggak enak, ada jurang pemisah, bahkan bisa putus sama sekali, berseteru sudah. Sama sekali sudah nggak ada setegur sapa, nggak ada salam, nggak ada ini. Rusak hubungan baik karena emosi dan amarah yang ditutupi. Selain itu, emosi pula merusak sifat rif. Rasul memerintahkan untuk orang itu berlemah lembut, santun, baik. Ini semua rusak dengan emosi. Makanya dimasukkan hadits ini oleh Nawawi, rahmatullah alaih, karena amarah, emosi bertentangan dengan hilm, bertentangan dengan rif dan ana, bertentangan dengan kelemah lembutan, bertentangan dengan santun, bertentangan dengan akhlak, garima, dengan ketenangan, merusak semua ini. Demikian Rasul mewasiatkan kepada umatnya untuk jauh dan meninggalkan amarah dan sebab-sebab. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa emosi itu Allah ciptakan dari api, dan memang itu dijadikan sebagai salah satu watak atau sifat manusia. Jadi apa ya, bawaan tiap orang ada tentunya emosinya, amarahnya. Oleh sebab itu, kalau dituruti amarah ini, api emosi ini semakin menyala sehingga tampak wajahnya memerah, kedua matanya pun demikian merah dan melotot, karena pada manusia terlihat pada jasadnya apa yang terjadi di dalam dirinya ketika menyala dan didih itu darah, terlihat bagaimana merah padam wajahnya dan mata di wajahnya. Al-Muhim makanya kemudian diperintah untuk ditahan dan tidak dituruti kemauan dan tuntutan emosi. Hadis Rasul ajarkan kepada umatnya untuk orang itu tidak melakukan sesuatu yang mempermudah emosinya. Makanya beliau perintahkan kalau kamu berdiri, hendaknya duduk. Duduk masih emosi, berbaring. Masih juga padamkan dengan air wudhu. Karena kalau kamu biarkan dalam posisi berdiri misalnya, kamu tetap berdiri, akan mudah darah itu terpacu ke atas, ke otak, atau ke wajahnya, ke kepalanya. Dan dengan mudah, amarah ini akan keluar dan meledak dengan kata-kata atau perbuatan. Makanya, seringnya kalau seperti itu, kalau dia biarkan, dia nggak mau duduk dalam keadaan berdiri misalnya, akan mudah dia untuk merusak. Misalnya dia banting barang. Nah, dia posisi berdiri. Mudah. Untuk emosinya itu terlampiaskan. Gitu. Entah itu ada misalnya piring kah atau gelas, dia ambil, dia banting, dia jatuhkan, dia lempar, dia pukul apa, pintu atau apa. Segalanya sudah bisa terjadi. Makanya hal-hal yang bisa menahan dan menghentikan emosi itu dilakukan. Berdiri, duduk. Karena dengan posisi itu lebih sulit untuk emosinya bisa terlampiaskan mau melakukan ini atau melakukan ini. Bahkan berbaring tadi, bahkan diperintah pula untuk menyiramnya dengan air wudhu sehingga dingin. Bawaan api emosi pada dirinya. Dan ini salah satu kejelekan tadi gabung dengan yang sebelumnya, kibir. Ini itu termasuk ya, dunia secara dunia merusak. Sering-seringnya nyesel nanti setelah reda. Dah emosinya sudah reda, sudah selesai. Nyesel sendiri dia. Perhiasan mungkin dia beli, perhiasan rumah atau pot kah atau apa, piring, gelas, cangkir, mahal. Dia banting begitu saja. Jam entah apa. Kalau emosi gak peduli dia sudah. Bahkan kadang sebagian orang barang yang cukup mahal. Artinya dia sendiri beli dengan susah payah. Tapi karena tidak tahan atau dia biarkan itu meledak emosinya, dia banting, dia hancurkan di saat emosi. Lahdatul ghadab. Saat-saat emosi itu meledak, dia nggak peduli, nggak berpikir. Sudah. Nanti setelah reda, falling down, baru dia nyesel. Ya Allah, barang ini. Anak beli 5 juta misalnya, anak beli 7 juta. Emosi sudah nggak mikir. Gampangannya misalnya ini Android atau apa. Ya beli mungkin 5 juta mungkin lebih. Emosi mungkin cekcok sama istrinya atau apa. Gak peduli. Batik dia. Ruah. Mungkin yang lain juga akan dia rusak. Nanti. Nyeselnya nanti. Begitu emosi sudah hilang. Nyesel. Betul-betul nyesel dia. Makanya seperti sahabat katakan. Aku perhatikan. Apa yang Rasul katakan ini. Kejelekan full isinya amarah ini. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Hanya membawa kejelekan, hanya mendatangkan kerusakan dan kerugian dunia dan akhirat. Semua itu dari bisikan dan godaan syaitan kepada manusia. Hadis ini, dan ini dari maknanya dari kejelian atau kecerdasan Nawawi rahmatullah alaih, langsung beliau bawakan setelah hadis yang kemarin, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, sakinu wa la tunaffiru, permudah, jangan kamu bersulit, buat orang tenang, bahagia, jangan kamu buat orang lari, jangan kamu buat orang hobi terhadap dakwah atau al-haq ini. وتطاوعا ولا تختلفا. وصيات رسول saling menurutlah, saling mengalah, jangan kalian saling berselisih. Kemudian beliau bawakan hadis ini, celaan atau larangan untuk marah dan emosi. Terkait di dalam taisir, termasuk bentuk taisir, kamu permudah, tidak kamu persulit. Termasuk bentuk tatawu, tatawa'a wa la takhtalifa. Saling menurut, saling mengalah. Wa la takhtalifa, jangan kamu saling berselisih. Terutama kalau itu dalam dakwah. Terlebih itu di dalam ta'awun alal bir wa taqwa, bentuk ta'awun dalam kebaikan, dalam takwa, bekerja sama, saling membantu, saling memberi, saling ini. Dalam hal-hal semacam itu, ingat wasiat inilah, taghdab. Jangan emosi, jangan marah. Karena mungkin saja dan sangat besar kemungkinannya ada sesuatu yang terjadi gesekan di sana sini yang membuat kamu bisa emosi. Bulan diperintah begini, nyatanya ini. Bulan disuruh begini, kok ternyata lain dari yang diharapkan. Bulan tidak boleh begini, dia malah begini. Walhasil dalam hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang sesuai dengan yang kamu harapkan, Rasul ingatkan tatawa'a wala takhtalifa, bertatawu'lah, jangan saling berselisih. Hal ini para ulama sebutkan bahwa berbuatlah sesuatu yang bisa menambah rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Wala takhtalifa, jangan berselisih, apalagi berdebat, cekcok. Karena itu akan mengarah kepada ikhtilal, akan merusak hubungan dan keakraban satu dengan yang lain. Hanya dalam ta'awun ini harus dijaga dan diingat. Tatawa'a wala takhtali. Kamu perhitungkan segalanya. Ini kalau saya berkata begini, kalau saya melakukan ini, membuat mereka menambah cinta di antara saya dengan saudara saya ini. Mempererat hubungan dan membuat mesra keakraban lebih. Atau sebaliknya, emosi dan amarah hanya membawa sebaliknya. Hanya membawa kerusakan. Seperti tadi, membuat kerenggangan hubungan, merusak hubungan baik, yang itu bertentangan dengan yang Rasul katakan, tatawa wala takhtalifa, saling cintalah, saling mengalah, saling menurut, jangan saling berselisih. Apalagi, apalagi, kalau itu sesuatu yang istilahnya amal khair, amal khair, amal kebaikan dalam artian orang di situ tabarruk atau tatawu. Dia ikhlas membantu, meringankan, melakukan yang bisa dia lakukan untuk yang lain. Artinya nggak ada upah di situ, nggak ada gaji, nggak ada honor, nggak ada tuntutan apa-apa. Maka tidak sepantasnya hal-hal yang semacam ini dipertajam dengan emosi, dengan hardikan, dengan celaan, dengan ini. Toh ini amal kebaikan, amal khair. Kalau itu dalam tanda kutip, kalau itu bawahanmu dalam artian pekerjaan duniawi, mungkin masih logis. Misalnya kamu direktur, kamu GM, atau apalah, ini bawahan. Ya memang kamu gaji, dia kerja. Ternyata kok terlambat datangnya masuk pabrik, ternyata kok disuruh begini-begini. Bisa aja kamu marah pada dia. Kamu ini bagaimana, gak pecus misalnya. Kerja suruh begini-begini, hasilnya. Dalam tanda kutip masih pantas dong digaji dia. Nah, yang kita maukan kalau itu amal dakwah, amal da'awi, amal kebaikan, itu amal ta'awun. Gak ada gaji, gak ada. Di semua mengharapkan fadilah. Semua hanya berharap pahala dan kebaikan. Atau sesuatu yang dia berharap dengannya menambah cinta dan kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Maka jangan ada perselisihan, apalagi itu emosi dan amarah. Jangan, karena itu membuat kerenggangan, karena itu membuat senang syaitan, akan merusak hubungan baik antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Yang wajib adalah hilm, seperti Rasul katakan, santun. Yang wajib adalah al-ana, ketenangan. Yang wajib adalah rif, kelemah lembutan. Mana ah ini aksan begini, anunya begini. Almarhum dengan kata-kata yang mulia, yang baik, sehingga tetap terjaga cinta dan kasih sayang, tidak dirusak dan tidak dituruti tuntutan-tuntutan bisikan syaitan untuk merenggangkan mukmin yang satu dengan yang lain. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.